Ku rindu kan selalu berdiam di baitmu. Ku rindu kan selalu menikmati kasihmu, merasakan indahnya di dalam hadiratmu. Ku berdiam dekat Bapa dan ku rasakan kedamaian. Ku berdiam dekat Bapa dan ku rasakan kebaikannya. Ku berdiam Bapa dan ku rasakan kedamaian. Ku berdiam dekat Bapa dan ku rasakan kebaikannya selamanya. Berdiam dekat Bapa. selamanya, selamanya. Selamanya. Selama-lamanya.